Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagus penampilannya. Bagus. Kalau bagus tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kakak adik tercinta ya. Oke, kalau luar biasa tepuk tangannya harus lebih kencang. Betul gimana sekali. Tepuk tangannya, Masya Allah. Luar biasa ya penampilan dari generasi-generasi muda penerus perjuangan kita. Di zaman, kalau zaman saya enggak ada latihan-latihan marawis, tapi Masya Allah ya, semakin berkembang zaman semakin banyak ya, Masya Allah, ilmu-ilmu, belajar banyak hal ya, dan tentunya tetap menjaga adab akhlakul karimah. Betul sekali Tasri, tadi dilihat-lihat telapak tangannya sampai pada merah banget eh. Iya, beda sama telapak tangan kita, saking seringnya latihan. Nakol. Berapa pekan mungkin ya, sebulan latihan ya, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah.